기타 뉴 모라토. 딱 와. kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia, nyanyi dong, di dalam kelebihan. Keren sekali di